terus lamanya. Ku jaga cintaku hanya untukmu. Jangan pernah berubah untuk mencintaiku. Aku pun kan selalu setia, setia selamanya denganku. selalu